ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشيخنا ولسائر المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد masih mengenai wali-wali yang disebutkan oleh dari kalangan yang dinamakan dengan Abdal, Nuqoba, Nujaba, Al-Awtad, Aqtab, Wali Kutub, ya, Wali Mazdub. Ya. Nah, mereka membuat hadis-hadis palsu mengenai hal ini. Ya. Mengenai tujuh wali yang disebut tujuh wali kutub, Aqtab, ya. Ya, Wali Mazdub, ya, dan seterusnya. Dan mereka membuat hadis-hadis palsu mengenai nama wali-wali ini, disebutkan jumlahnya, tugasnya, keutamaannya, dan seterusnya dari kedustaan yang mereka buat-buat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Arga belum balik ya. Siapa? Nugraha. Bismillah. Wala Syekh رحمه الله تعالى وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام وهو في المسند من حديث علي بن أبي طالب وهو حديث منقطع ليس بثابت ومعلوم أن علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام فلا يكون أفضل الناس في أسكري معاوية دون أسكري علي. طيب ini dulu ya, barakallahu fik. Dan diriwayatkan tentang Abdal, Wali Badal. Ini ada tujuh orang wali. Jika salah seorang mereka pergi, maka ia akan meninggalkan sosok yang sama seperti dia. Ya. Dan hatinya, kolbunya seperti kolbu Nabi Ibrahim, katanya. Ada sabah. Ya, ada tujuh wali Abdal. Dan diriwayatkan hadis tentang mereka bahwasanya diriwayatkan tentang Abdal ini bahwasanya mereka 70 orang. Ya, sekarang 70, bukan cuma 7. Ya. Arba'una rajulan, 40 orang. Wa annahum bisyam. Mereka ada di Syam. Ya. Wa huwa fil musnad, dan riwayat ini terdapat dalam musnad min hadisi Aliyin, dari hadis Ali. Ya, dari hadis Ali bin Abi Talib. Ya, barakallahu bikum. Ya. Wa huwa hadisun munqati'un laisa bisabitin. Namun hadis ini hadis yang munqati'. Ya, hadis yang dhaif. Yang munqati' laisa bisabit. Apa definisi munqati' di Baikuniyah? Di sini. Hah? Nugraha. Hah, apa ibarah? Apalannya jelek ini. Apa? Kan sudah selesai. Siapa yang ingat? Taib, itu dia. Taib, barakallahu. Maka ini hadis dhaif. Taib, ini orang-orang sufiah ini, ya, membawakan hadis-hadis palsu ini. Ini ada di musnad apa? Musnad Imam Ahmad dari Abu Mughirah. Disebutkan dari Safwan, dari Shurayh. Ya, Shurayh itu Ibnu Ubaid. Dia menyebutkan bahwasanya Ahlu Syam ketika berada di sisi Ali bin Abi Thalib. Ya, waktu itu Ali bin Abi Thalib, Ahlu Syam ketika berpihak kepada Ali. Waktu itu Ali sedang berada di Irak. Mereka mengatakan, ya, laknatlah mereka wahai Amirul Mukminin. Ya, maksudnya mereka memprovokasi Ali untuk melaknat, ya, sahabat lain yang sedang bertikai dengan Ali, yaitu siapa? Muawiyah. Ya. Taib. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "La, enggak mau. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdal yakunu bisyam." Al-abdal itu ada di Syam. Yang ada di Syam itu siapa? Muawiyah. Ya, Muawiyah. Wahum arba'una rajulan, mereka ada 40 orang. Kullama mata rajulun abadallahu makanahu rajulan, gitu. Setiap salah seorang mati di antara yang 7 orang tadi, itu tadi wali abdal yang tadi saya sebutkan, maka ya dia akan meninggalkan sosok yang sama seperti dia. Yusqa bihumul ghaiz. Nah, hujan akan memberi mereka minum. Wa yuntasaru bihim 'alal a'da, mereka akan ditolong menghadapi musuh-musuh. Wa yusrafu an ahli Syam bihim 'alal 'adab, maka ya penduduk Syam akan dipalingkan dari azab karena sebab keberadaan mereka. Ini hadisnya dhaif munqati. Bahkan kata Syekh Al-Albani di silsilah al-hadis ad-dhaifah, itu hadisnya mungkar. Bukan cuma munqati, mungkar. Tabarakallahu fikum. Jelas ya? Mengenai penamaan hadis apa namanya wali abdal. Ya, kalau wali aqtab, wali kutub itu jelas lagi juga kebatilannya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa ma'lumun anna Aliyan, ini kan ceritanya Ali diminta oleh orang-orang ya pendukung dia, wahai Ali, laknatlah Muawiyah dan pasukan yang ada di Syam, gitu. Maka Ali menyebutkan, enggak, saya mendengar Rasulullah SAW akan ada di Syam, mereka berjumlah 40 orang, ya, setiap al-abdal, mereka adalah orang-orang abdal, orang-orang Syam, mereka diberi minum dari hujan, mereka ditolong dari musuh, bahkan orang-orang Syam tidak akan diadab karena sebab keberadaan mereka. Ini ceritanya wali abdal berarti dari pihak siapa? Muawiyah. Tapi ini hadis ini munqati ya, yang kata Syekh Al-Albani mungkar. Paham enggak nih? Ini Ibnu Taimiyah enggak menyebutkan di sini. Di ta'liq yang saya pegang, Syekh Shalih Al-Fauzan juga tidak menyebutkan ini. Tapi saya dapat dari ta'liq Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan mengenai lafaz hadis tersebut. Ini ada di Musnad Imam Ahmad nomor 896. Al-abdal yakunu bisyam wa hum 40 rajulan. Kullama mata rajulun abdalallahu makanah rajulan. Wali abdal itu ada 40 orang, ada di Syam. Setiap mati salah seorang maka akan digantikan oleh satu orang yang lain. Yusqa bihumul ghaiz, diberi minum dari hujan. Wintasaru ala bihim ala al-a'da, mereka ditolong dari musuh. Yusrafu an ahli Syam bihim al-adab, adab akan dipalingkan dari Syam karena keberadaan wali abdal ini. Nah, seolah-olah yang ada di Syam pasukan Muawiyah. Lihat di sini munqati. Ya, kita enggak mau membicarakan tentang perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Semuanya kita katakan sahabat radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, kata Ibnu Taimiyah, wa ma'lumun anna Aliyan, padahal sudah diketahui Ali itu waman ma'hu dan sahabat yang bersamanya minas sahabah, semisal Amr ibn Yasir, kanu afdalah min, dari sisi keutamaan bahwasanya Ali lebih utama. Tapi duna, mana lagi tadi? Ya, waman ma'hu bisyam, daripada Muawiyah dan para sahabat yang bersamanya di Syam. Siapa aja para sahabat yang bersama di Syam, yang bersama Muawiyah? Di antaranya Abu Musa al-Ash'ari. Ya, radhiyallahum, fala yakunu afdalun nas fi askari Muawiyah duna askari Ali. Maka seutama-utama manusia bukan di pasukan Muawiyah, tapi di pasukannya Ali. Ini ingat ya, bukan dalam rangka merendahkan al-mafdul. Ya, paham ya? Bukan dalam rangka merendahkan al-mafdul. Cuman ini dari sisi tingkatan aja. Benar. Abu Bakar lebih tinggi daripada Ali. Bukan mau merendahkan Ali. Ya, Ali lebih utama daripada Muawiyah. Bukan untuk merendahkan Muawiyah. Semuanya radhiyallahu anhum. Ya, semuanya sahabat. Ya. Nanti Ibnu Taimiyah akan menyebutkan hal ini. Terus lanjut Nugraha. Summa qala wa qad jaa fi sahihaini an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taruku ma'rifatan. Ma'rifatun fa'il. Taruku ma'rifatun حين فرقة من المسلمين يقتلهم. Itu bukan firqah tapi furqah. Alahinin furqah. Kalau firqah kelompok bisa terpuji, bisa tercela. Tapi kalau furqah ya, itu tidak ada makna kecuali zam, celaan. Terus furqatin minal muslimina yaqtuluhum aula taifataini bil hajj. Baik. Ya sebenarnya saya enggak malas ya menyebutkan kisah keributan antar sahabat ini. Ya, kita sering dengar kan kisah Imam Ahmad itu kalau membacakan atau dibacakan oleh gurunya Al-Imam Abdul Razak As-Sunani tentang perselisihan di kalangan sahabat, Imam Ahmad itu keluar. Ya, ternyata kalau enggak bisa keluar beliau tutup kuping. Ya, bukannya Imam Ahmad enggak tahu kisahnya, tahu. Cuma enggak suka gitu dengerin orang-orang yang kita cintai itu berselisih. Sahabat kita cintai semua, Muawiyah kita cintai, Ali begitu juga. Abu Musa al-Ash'ari kita cintai, Amr ibn Yasir kita cintai, semua, bahkan tabi'in yang bersama mereka kita cintai juga. Ya, taib. Kemudian, waqad akhraja fi sahihain an Abi Sa'id. Ya, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim, akhraja itu fa'ilnya, alif, kembali ke Bukhari Muslim, telah mengeluarkan di dalam sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim tentunya. Ya. An Abi Sa'id. Ya, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Afwan, Bu. Dari ini dari siapa? Dari Abi Sa'id ya. Ya. Abi Sa'id di sini maksud Abi Sa'id bukan ini adalah ya nama Abu Sa'id Al-Khudri, nama asli siapa? Sa'ad bin Malik. Ya, Sa'ad bin Malik nama aslinya. Kunyahnya Abu Sa'id. Tabarakallahu fikum. Ya. Sa'ad bin Malik, bapaknya juga sahabat ya. Bapaknya Malik wafat pada perang Uhud. Nah. Ya. Tabarakallahu fikum. Dari Abu Sa'id, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qal, bahwa beliau bersabda. Nabi bersabda, tamruku marikotun, akan muncul marikoh. Marikoh maksudnya apa? Ya, kelompok. Ya, ya. Yang keluar maksudnya. Minad din dari agama ini, ala hini furqatin minal muslimin. Akan muncul kelompok dari agama ini pada saat kaum muslimin terpecah. Akan muncul kelompok minuddin dari agama ini ala hini furqatin minal muslimin, saat kaum muslimin itu terpecah. Ya, saat kaum muslimin terpecah. Yaqtuluhum aula at-taifataini bil haq. Ya. Yang memerangi mereka itu lebih utama di antara dua kelompok tersebut, lebih cocok dengan kebenaran daripada dua kelompok tersebut. Ya, dalam lafaz yang lain, yaqtuluhum aula taifataini bil haq. Ya, perhatikan. Ya, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merujukkan, ya. Ini beliau ulama, maka beliau merujukkan bahwasanya yang lebih utama, yang lebih tepat dengan kebenaran, kelompoknya siapa berarti? Ali bin Abi Thalib. Nah. Namun Ibnu Taimiyah akan menjelaskan di sini ya. Ya. Di ta'liq yang saya pegang, saya Shalih Fauzan, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi mengabarkan di sini ya, terjadi perpecahan ini. Tabarakallahu fikum. Wa haula'i al-marikun. Ya. Ini bukan kelompok Muawiyah yang disyaratkan, bukan. Tapi siapa? Kelompok Khawarij dulu. Kelompok Khawarij akan muncul kelompok dari agama ini saat kaum muslimin pecah. Kan kalau saat kaum muslimin pecah akan muncul kelompok lagi. Yaitu kelompok Khawarij. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan akhbaran Nabi an zuhuril Khawarij. Nabi mengabarkan akan munculnya kaum Khawarij, ya, dan zaman waktu keluarnya mereka. Baik. Ya. Bahwasanya mereka, ya, ini akan memerangi Ali bin Abi Thalib. Nah, barakallahu fikum. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan kebodohan mereka. Mereka sangka Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, mereka mengatakan kepada Ali, ya, anta hakamta ar-rijal. Allahu yaqul inil hukmu illa lillah. Engkau berhukum pada orang, bukan padahal Allah berfirman tidaklah hukum ini kecuali milik Allah. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali dan orang-orang yang bersama Ali. Ini dengan kebodohan mereka. Mereka menyangka Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Mereka waktu itu ada 12.000 di Harura, Haruriyah. Ya, dia ada di Irak. Dan Ali membunuh mereka, memerangi mereka di Nahrawan. Dan Allah memberikan pertolongan kepada pasukan Ali. Nabi SAW menyatakan, yaqtuluhum awla at-ta'ifatain bilhaq. Yang memerangi mereka, itu lebih utama, lebih layak dengan kebenaran. Ini mereka adalah syahadah. Karena di antara khulafa ar-rasyidin yang ada pasukan kaum muslim yang nyempal berani menyerang Ali itu adalah zaman Ali. Zaman Muawiyah, di zaman Utsman itu muncul Khawarij, tapi belum terjadi peperangan karena Utsman dikepung. Zaman Umar enggak ada, zaman Abu Bakar enggak ada. Ini kelompok Khawarij. Baik. Kemudian ya, kata Ibnu Taimiyah, wa haula'i al-marikun. Ini sudah dibaca belum? Hah? Belum. Ya. Ah, baca berikutnya sini. Siapa? Ihsan. Haruriyah ini telah kita pelajari di kajian kitab Al-Kirmani. Siapa ini? Haruriyah. Mereka ada di Haura. Ya. Nah, yang memerang ini yang paling mengerikan di antara mereka adalah Azariqahnya. Terus kama hasarat al-furqatu bainal muslimina fi khilafati Ali bin wa qatalahum Ali ibn Abi Thalib wa ashabu fadalla hadha al-hadith as-sahih ala anna Ali ibn Abi Thalib wa ashabahu awla bil haqqi min Muawiyah wa ashabihi fa kayfa yakunu al abdalu fi adna al askaraini duna ahlahuma. Baik. Wa haula'il marikun humul khawarij. Yang marik itu, kelompok yang muncul itu, mereka adalah khawarij kaum Haruriyah. Mereka lah ini yang mereka melesat keluar dari Islam karena mereka gulu dalam mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan kaum Haruriyah menyatakan orang-orang yang menyelisihi mereka, kalau nguap ditutup, siapa nguap ditutup, tidak tasabah ahadukum. Nah, itu kata Nabi. Belum, pas terakhir saya enggak ngeliat aja. Kalau di antara salah-salah dari nguap, tutup, karena setan ketawa. Bahkan mereka mengkafirkan, menyatakan musyrik bagi siapa saja yang menyelisih mereka. Dan mereka membunuh wanita dan anak-anak dari para pria yang memusuhi mereka atau yang tidak sepakat dengan mereka. Ini mengerikan. Kaum Haruriyah. Baik. Alladzina maraku, yang mereka ini melesat keluar, lamma hasalat al-furqatu, tatkala terjadi perpecahan bainal muslimin, antara kaum muslimin, fi khilafati aliyin, pada masa kekhilafahan Ali. Faqatalahum aliyun, Ali ibn Abi Talibin wa ashabuhu, maka Ali dan para pengikutnya memerangi mereka, khawarij. Ya, memerangi mereka. Baik. Kemudian fadalla hadzal haditsu sahihu, maka hadis sahih ini menunjukkan ala anna Ali bin Abi Thalib, yaitu hadis tamruku marikotun minad din ala hini furqatin minal muslimin yaqtuluhum aulat ta'ifataini bil haq. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan siapa saja yang bersamanya dari kalangan sahabat itu aula, lebih utama, lebih cocok dengan kebenaran dibandingkan Muawiyah dan para sahabat yang bersamanya. Ini bukan merendahkan al-mafdul, bukan merendahkan al-mafdul, karena Muawiyah pun di situ juga berijtihad, ya, berijtihad. Karena ketika terbunuhnya Utsman, Muawiyah menuntut qisas karena Muawiyah lah, ya, wali dari Utsman, kerabat dari Utsman. Kejadian dibunuhnya Utsman terlambat sampai ke Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam, gubernurnya Utsman. Ya, ketika Muawiyah tahu, mereka mulai membawa pasukan dari Syam. Muawiyah bersama pasukan dari Syam mau ke Madinah karena disangka di Madinah enggak ada perlawanan. Memang betul enggak ada perlawanan. Ya, karena rumah Utsman dikepung 40 hari. Muawiyah tahu, Muawiyah geram. Madinah diserang. Khalifahnya dibunuh. Mana khalifahnya dibunuh? Kerabatnya lagi mau nuntut qisas, bawa pasukan. Karena tahu yang nyerang pasukan juga. Maka Muawiyah bawa pasukan sebanyak-banyaknya dari Syam. Ternyata jalannya kan lama, enggak kayak sekarang dari Syam ke Madinah 1 jam naik pesawat. Lama, berhari-hari naik kuda. Sampai ke Madinah, di Madinah sudah dibaiat Ali bin Abi Thalib. Paham enggak sini? Ketika di hari Jumat, mau sholat Jumat, enggak ada yang naik jadi khatib. Siapa? Yang jadi khatib selama ini siapa? Amirul Mukminin Utsman. Lah kalau ada yang jadi khatib berarti dia khalifah. Ali enggak mau. Tapi semua mata menunjuk ke Ali. Mereka ingat kisah ketika terbunuhnya Umar. Ya, di mana Ahlus Syura ada 6. Sisa 4 mengundurkan diri, 4 ini sepakat mencalonkan antara Ali dan Utsman. Terpilihlah Utsman. Paham enggak sini? Nah. Tayy barakallahu fikum. Maka Ali dibaiat. Ali dibaiat merasa dia yang paling berhak mengurusi masalah qisas. Paham sini? Muawiyah datang, Ali sudah dibaiat. Muawiyah nuntut, mana pembunuhnya? Ali, kita mau bunuh. Ya, mau qisas. Oh, enggak bisa nih perkara kami. Salah paham. Ya, salah paham. Oh, enggak, ini hak saya. Urus hak saya. Ah, Muawiyah kecewa. Balik ke Syam dalam keadaan gak terima. Nah, Ali merasa saya salah paham. Biasa semuanya beristihad dapat pahala, kita cintai semua. Ibn Taymiyyah menyatakan memang dalam hal ini ya yang lebih condong kepada kebenaran adalah siapa? Ali. Gak masalah karena Muawiyah pun dan Ali tidak saling membenci. Bahkan Muawiyah ketika mendapati fikih yang rumit bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Bertanya kepada Ali. Ya, bisa enggak kayak gitu? Udah ditahdir sinanya. Masyaallah. Nah, ini demikian memang keadaannya. Wa kaifa yakunu al-abdal fi adna al-asqarain duna 'alahuma? Coba gimana ceritanya abdal itu? Yang katanya 40 orang ada di Syam. Ya. Dia ternyata ya di bawah 2 pasukan tadi. Ya. Artinya dia lebih tinggi daripada pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Lah, tidak demikian. Ya. Gimana? Maksudnya begini, kata Syekh Al-Fauzan, "Kaifa yakunu al-abdal fi Syam ma'a Muawiyah wa la yakunu ma'a Ali?" Gimana ceritanya kalau abdal tersebut memang ada di Syam bersama Muawiyah bukan bersama Ali? Ya. Ma'ana jaisa Ali afdal min jais Muawiyah, padahal pasukannya Ali lebih afdal pada Muawiyah. Nah, ini dari sisi realita. Ibn Taymiyyah menyatakan abdal itu enggak ada. Yang ada di Syam 40 orang itu. Kalau mati muncul lagi, ya. Kan mereka berasal dari Syam katanya. Nah, hadisnya munqati. Taib barakallahu fikum. Terus lanjut Ihsan, wa kadzalika ma yarwihi ba'dhum 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ansyadahu wa qunshi Anshada munshid. Munshidin. Anshada munshid. Nah, terus. Qadla sa'ad hayyatul hawa kabidi. Fala tab, fala tabiba laha wala roki. Wala roki. Wala roki. Illa al-habibu alladhi syaraftu bihi. Syugiftu. Syugiftu bihi. Ba'indahu rukyati wa tiryaki. Baik. Kadzalika, demikian pula dengan yang sebagian mereka meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasanya beliau ansyada mendendangkan nasyid tanpa alat musik tentunya. Qad la sa'at hayyatul hawa kabidi. Kabidi itu kolbi, kabidi kolbi. La sa'at la sa'at mematok. Hayah, hayah, ular. Ular hawa nafsu telah mematuk. Kabidi. Kabidi maksudnya apa? Kolbui. Kolbuku. Ular hawa nafsu telah mematok kolbuku. Fala tabib alaha. Maka enggak ada tabib. Enggak ada tabib. Enggak ada tabibnya lah yang bisa menyembuhkan maksudnya. Enggak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Wala roki. Enggak ada tukang rukiah yang bisa menyembuhkan. Karena kan kalau dipatok itu dirukyah gitu kan. Illal habibu, kecuali habib. Apa maksudnya habib? Kekasih. Alladhi syugiftu bih. Ya, yang dicintai, yang aku cintai. Ya. Fa indahu rukyati, maka di sisi kekasih, kekasihku itulah ada rukyah untukku. Yang bisa mengobati maksudnya. Wateriyaki, dan ada penawar untukku dari patokan ular hawa nafsu yang mematok kolbuku. Nah, keren juga ini. Nah, boleh juga buat gombal-gombalan ke istri. Nah, kalau antum ke siapa? Kecuali Nugraha ya. Nah, ini diapalin nih 14 saat ayatul hawa kabidi. Wala tabib laha wala raqi illa al-habib alladhi syugifat bih fa indahu rukyati yir ya wa tiryaki. Oh, gampang insyaallah hafal. Baik, lanjut lagi Hasan. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawajjada hatta saqatat al-burdatu an mankibaihi fa innahu kadibun bittifaqi ahli ilmi bil hadisi. Baik, ah ini dulu. Saya lanjut wa anna Jibril. Wa aqlahu minhu ma yarwihi ba'duhu annahu mazzaqa thawbahu wa anna Jibrila akhadha qat'atan minhu. Qat'atan minhu. Terus fa'alaqaha 'al-'arsy. Masyaallah, ini dusta ini. Cok ini. Lain dulu. Wana Nabi SAW tawajada, dan Nabi, bahwa Nabi SAW tawajada, berwajad, tawajada. Tawajada itu maksudnya apa? Artinya kalau dia katakan wali fulan tawajada, si fulan telah wajad. Ini istilah orang sufi. Tawajada itu maksudnya telah sampai pada tahapan wujud al-haq. Telah sampai pada wujud al-haq. Ini kalau dalam istilah sufi namanya tarekat wujudiyah. Ya. Ya, ini bagian dari ittihadiyah. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Nah, ittihadiyah, kufur mereka itu. Kayak kemarin ada orang yang bilang Allah adalah Allah adalah babi, babi adalah Allah. Nauzubillah, ini kufur. Walau niatnya untuk mentanzih, mensucikan Allah. Ya, Jahmiyah juga niatnya mentanzih, mensucikan Allah dari kesurupan terhadap makhluk, dari tamsil. Makanya mereka menolak sifat Allah, akhirnya jadi kufur. Nah, begitu juga dengan sekte wujudiyah. Ya. Dan dikatakan bahwasanya Nabi telah tawajada, berarti telah sampai pada tahapan wujud Allah al-Haq. Ya, wujudiyah. Hatta saqatat al-burdatu an manqibih. Sampai selendang beliau itu, burdah itu apa? Selendangnya. Ridah. Yang ini, yang kalau kayak kiai ada ijo-ijo tuh, apa tuh? Hah? Rida, ya. Ahok juga pernah pakai itu. Sama Haritanu, ya. Nauzubillah. Pakai peci, kayak sarung, pakai gituan lagi. Has kiai dipakai. Oh, seorang orang cium tangan. Sampai jatuh burdah dari bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah orang, ya, orang-orang sufi meriwayatkan ini dari Nabi. Katanya Nabi SAW telah mencapai wajad. Ini istilah orang-orang sufi. Jadi sudah sampai pada wujud, wujud Allah Al-Haq. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, ini ngeri nih. Maka ini kedustaan berdasarkan kesepakatan para ulama dan ahlul hadis. Ya, kisah ini dusta. Enggak layak Rasulullah SAW berwajad-wajad kayak begitu. Ya. Hai barakallahu fikum. Ya. Ini dusta. Wa akdzabu minhu, dan yang paling dusta dari kisah-kisah ini adalah ma yarwihi ba'duhum, apa yang diriwayatkan oleh sebagian mereka. Ini ngeri lagi nih. Annahu mazzaqa saubah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merobek-robek pakaian beliau. Orang sufi makanya suka pakaian yang compang-camping. Wa anna Jibril akhadha qit'atan minhu, dan Jibril memungut, mengambil potongan dari pakaian Nabi, fa'allaqaha 'alal 'arsy. Kemudian menggantungkannya di atas 'arsy. Subhanallah. Ini kisah palsu, ini kisah dongeng apalagi. Ya. Kisah palsu orang-orang sufi. Ya. Ketika Rasulullah sudah berwajad tawajada, itu tadi sudah sampai pada tahapan al-wajad, wujud Allah al-haq, maka Nabi merobek-robek pakaiannya, Jibril ngambil dan menggantungkannya di atas ars. Ini lihat kedustaan ini. Sampai kayak begini mereka. Dan mereka itu biasa kayak gitu. Saya pernah dengar langsung bahkan di kisah manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kisah palsu tentunya. Syekh Abdul Qadir Jilani, ini palsu, saya karena Syekh Abdul Qadir ulama ahlu sunnah, bukan ulama sufi. Itu dikisahkan pernah terbang mengejar malakul maut. Ya, malakul maut terbang. Ngejar malakul maut. Kenapa? Karena malakul maut mencabut nyawa muridnya tanpa izin dari dia. Kamu cabut nyawa murid saya? Nggak izin dulu ke saya. Terbang. Kayak Superman, Superboy. Mereka begitu terbang kayak Gatot Kaca gitu. Terus malaikat maut minta maaf. Minta maaf kayak begitu. Dan untuk lihat tuh walinya, lihat kewaliannya sampai kayak begitu. Saking dahsyatnya walinya. Jadi kalau beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, oh lihat Pak layak pantas kayak gitulah. Nah, ini ngeri nih. Ya, terus juga yang dikisahkan Syekh Shalih Fauzan di kaidah keempat dari Al-Qaidul Arba. Mereka mengajarkan, katanya wali-walinya Baidowi itu, kalau kita tenggelam di lautan, panggil nama Baidowi. Nanti Baidowi itu akan mengangkat perahunya dengan tangannya, dalam keadaan tangannya gak basah di lautan. Diangkat, dibawa ke daratan, dalam keadaan tangannya gak basah. Kayak perahu-perahu main-mainan gitu. Diangkat, cet. Nah, selamat. Dalam keadaan tangannya gak basah. Subhanallah. Itu manakib kayak begini biasa. Wali-wali kayak begini. Ya. Bahkan Gus Dur aja punya, ada buku namanya Seribu Dalil. Gus Dur adalah wali. Bukan dalil dari Quran hadis ya. Kisah-kisah kayak gini. Ya ngaco-ngaco. Ya, ya ngaco-ngaco. Ya. Dan salah seorang pembesar mereka, di antara pengidola Gus Dur, pengikut Gus Dur juga mengatakan. Ini dikatakan di TV nasional bahkan, atau di video. Gus Dur sampai hari ini tidak pernah ditanya malaikat mungkar nakir di kubur. Kenapa? Karena kuburannya selalu didatangi orang. Dan akhirnya orang-orang tabaruk ke kuburan Gus Dur. Dan tanah kuburan Gus Dur itu selalu baru. Kenapa? Karena diambilin orang terus tanah. Buat tabaruk, ngalap berkah. Allah musta'an. Ini rusak kayak keyakinan seperti ini. Jadi ditinggikan dulu, ini wali, wali, wali. Nanti diibadahi, kayak begitu. Ditinggikan dulu, lihat kayak orang Nasrani. Isa itu Nabiullah, gak cukup, tinggikan dulu. Sebagai apa? Anak Tuhan. Ah, baru diibadahi. Kayak begitu, paham gak sih? Ya, ditinggikan dulu. Mbah Priok, siapa yang tahu Mbah Priok? Ulama bukan? Gak ada yang tahu. Ada yang menyatakan, ini kisahnya juga gila lagi ya. Konon, dia itu cuma tukang periuk, tukang bikin panci, wafat, dikuburin. Cuma digambarkan, dia wali, dia begini, dia begitu, dia begini. Bahkan banyak yang bilang orang-orang situ, gak ada apa-apa di situ di kuburan. Kerjaan kuncen mau cari duit aja. Dibikin seolah-olah kuburan wali, orang datang, bayar. Ya, saya pernah nih, ngadepin sendiri. Di Yordan, ada klaim di situ kuburan Nabi Syuaib. Padahal udah jelas dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada kuburan Nabi SAW yang diketahui satu nabi pun kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Kuburan Nabi Musa pun hanya isyarat. Ya. Nah, ini ada yang klaim nih Syuaib makam di sini. Karena waktu sepaket ya, sepaket sama pihak travel dibawa ke situlah kita. Aduh, malas bener kan? Malas bener ya, kita edukasi jamaah. Ini gak bener nih kayak begini, ini gak salah. Mana ada, kuburan Nabi itu gak ada. Ini bukan kuburan Nabi Syuaib. Tiba-tiba di situ ada kuncennya orang Arab ya, debat juga akhirnya sama saya. Debat juga. Saya lihat ada rombongan lain dibawa masuk. Dia ntar doanya kepada Allah sih. Ya Allah, saya dengar itu. Bukan doa kepada Nabi Syuaib. Ya Allah, ampunilah kami ini. Bi, nah, apa? Bid'ah. Ya. Bijahi Nabi Yika Syuaib alaihissalam. Dengan perantara, ini enggak syirik. Bid'ah. Ya, tapi menghantarkan pada syirik. Ujung-ujungnya apa? Nah, tapi taruh itu di sunduk. Taruh uang di sunduk. Di kotak. Subhanallah. Cari duit ujung-ujungnya. Ya. Diklaim juga kuburan Nabi Musa. Sama, saya lagi debat-debat lagi juga sama kuncen. Gak cocok saya kayak begitu. Ngaco. Nah, kita udah baca buku kayak begini, belajar kayak begini, dikasih kayak begitu, gimana ceritanya coba. Nah, ini ditinggi-tinggi, apa namanya, ujung-ujungnya cari duit. Ini kayak tambah periuk gitu juga gitu. Ya. Dan Syekh Shalal Fauzan, di kitab Ihanatul Mustafid, syarah dari Tajrid Tauhid Al-Mufid, ya, karya Al-Maqrizi, Asy-Syafi'i, Syekh Shalal Fauzan menyebutkan, ya, salah satu sebab munculnya kesyirikan kayak begitu adalah masalah duniawiyah. Yaitu kuncen-kuncen itu, sadanah itu, para sadanah, para kuncen mengklaim ini kuburan wali. Kuburan bisa aja kuburan kucing, kuburan babi, kuburan anjing. Enggak tahu kuburan siapa. Dibikin megah kuburannya, orang-orang datang bayar duit, kasih sunduk, kasih kotak. Kan orang mau ngasih ya enggak? Demi berkah, demi ngalap berkah. Allah musta'an. Terus ya, lanjut berikutnya. Dibaca sini. Ya. Siapa? Si Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahada wa amsaluhu mimma yuqafu. Fahada wa amsaluhu. Mimma yuqafu ahlul ilmi wal ma'rifati. Mimma ya'rifu ahlul ilmi. Mimma ya'rifu ahlul ilmi wal ma'rifatu. Wah, kok ma'rifat tuh? Mudah penilai. Wal ma'rifati. Wal ma'rifati bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Annahu min amsalil ahadisi kadiban alaihi. Kadiban alaihi. Tamyiz. Baik, fa hadza wa amsaluhu. Maka hadis-hadis ini dan yang semisalnya, mimma ya'rifu ahlul ilmi wal ma'rifah bi Rasulillah. Di antara hadis-hadis yang diketahui oleh para ulama, oleh para ulama yang mengenal Rasulullah SAW, bahwasanya hadis kayak begini, min adharil ahadisi kadiban alaihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang paling dusta, yang paling jelas, paling nampak kedustaannya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis yang dibawakan oleh kaum sufiyah kayak begini. Ya. Tabarakallahu fikum. Terus lanjut. Wa kadzalika ma yarawnahu an Umar radhiyallahu anhu annahu qala kana nabiy. Diulang ma yarawnahu yang benar. Ulang. Wa kadzalika ma yarwunahu. Rawa yarwi. Fi'il mudhari'nya kalau dia min af'alil apa? Yaf'alun yarwun begitu. Ulang. Wa kadzalika ma yarwunahu an Umar radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu. Annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yatahaddatsani. Wa kuntu kazzamti. Zinji bukan Zanji ya. Zinji itu stranger. Hah? Stranger, tahu stranger. Orang asing. Tayo, gorib. Nah, terus bahwa kadzibun mawdu'un bi ittifaqi ahli ilmi bi hadits. Taib, wa kadzalika ma yarwunahu, demikian pula yang mereka riwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr yatahaddatsan wa kuntu bainahuma kazinji. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama Abu Bakar, mereka berdua apa namanya? Melakukan muhadatsah, yatahaddatsan, berbincang-bincang. Aku ada di situ dan aku di antara keduanya, kazinji, seperti orang asing. Maksudnya apa? Nabi SAW yatahaddatsan bikalamin la yafhamuhu Umar, kata Syekh Shalih Fauzan, di mananya. Ya. Jadi Nabi SAW dan Abu Bakar berbincang dengan perbincangan yang tidak diketahui oleh Umar, tidak dipahami oleh Umar. Jadi ini untuk menunjukkan kewalian Rasulullah yang sampai kata mereka tadi apa? Wajad. Ya, wajad, tawajada. Dan Abu Bakar juga demikian, tawajada. Tahu enggak wajad? Ini istilah orang sufi. Kalau wali fulan tawajada, berarti si fulan wali itu dia telah mencapai wali wajad. Ini tarekah sufiyah wujudiyah namanya. Berarti kalau dikatakan wali fulan tawajada, berarti si fulan, si wali fulan telah sampai pada tahapan al-wajad, yaitu wujud Allah al-haq. Nauzubillah. Ya. Nah, Abu Bakar dan Rasulullah telah nyampe demikian. Mereka berdua bicara, Umar enggak tahu apa-apa, enggak paham. Makanya disebutkan kazinji, seperti orang asing. Maka kata Ibnu Taimiyah, wa hada kadzibun maudhu'un, maka ini Pak dusta, palsu, dipalsukan hadis ini. Bittifaqi ahli ilmi wal hadis. Berdasarkan kesepakatan para ulama ahli ilmu dan hadis. Ya. Taib. Jadi maksud dari Ibnu Taimiyah kalau kata Syekh Shalih Fauzan, ya, membawakan kisah-kisah yang membuat kita tertawa ini untuk menjelaskan bagaimana kedustaan mereka, dan Ibnu Taimiyah hendak menyingkap aurat mereka itu, ya, karena mereka mengklaim mereka adalah wali Allah, ya, na'udzubillah. Terus wal maqsudu huna. Wal maqsuduha huna annahu man yusiru bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam al-amati fi zahiri al-amati bi zahiri ma'a annahu yaqtidu fil batini ma yunafidu dhalika fa yakunu munafiqan wa huwa yad'i fi nafsihi wa amsali annahum awliya Allahi ma'a kufri fil batini bima ja'a bihi al-rasul. Ini tolong belum dicuin ya. Mana yang belum dicolok ya? Nah, terus lanjut. Imma iyadan wa imma jahlan. Kama anna kafiran minan nasoro wal yahudi yataqiluna annahum awliya Allahi wa anna Muhammadan Rasulullahi. Lakin yakuluna innama arsala ila ghairi ahli kitab wa annahu la yajibu alaina ittiba'uhu li annahu arsala ilaina rasulan rusulan ghairahu qablahu alaihi salatu wassalamu fa ha'ula'i kulluhum kufarun ma'a annahum yaqiluna fi ta'ifatihim annahum awliya Allahi wa innama awliya Allahi subhanahu wa ta'ala alladzina wasafahum biwalayatihi biqaulihi ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Baik. Wal maqsud huna, maksudnya di sini adalah anna fi man yukirru bi risalatihi al-amati fi dhahiri man ya'taqidu fil batini ma yunaqidu dzalika fa yakunu munafiqan. Maksudnya di sini bahwasanya orang yang mengakui kerasulan Nabi SAW secara umum di secara lahiriah saja, namun orang ini meyakini di batinnya ma yunaqidu fil batin sama ma yunaqidu dzalika. Dia meyakini di batinnya yang berbeda dengan apa yang dia tampakkan secara lahiriahnya. Ya, maka orang ini berarti disebut munafik. Orang ini disebut munafik. Dia seolah-olah menampakkan membenarkan Rasul secara zahir, namun mendustakan di batin. Nah, ini mereka kaum sufiyah yang munafik. Jadi ada orang sufi yang pura-pura bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pura-pura mengikuti Rasulullah, tapi di batinnya mengatakan oh enggak, kerasulan beliau hanya untuk orang awam, kami orang khos, kerasulan beliau hanya untuk orang-orang yang mahanya pada tingkatan syariat, kami ini sudah ma'rifat, sudah hakikat. Di batinnya demikian, di lisannya kepada Nabi kita. Kan banyak tuh gulu-gulu sufi pura-pura mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini munafik, sudah sufi munafik pula lagi. Terjatuh juga ke pembatal keislaman. Pembatal keberapa? Meyakini salah seorang dari umat ini boleh keluar dari syariat Nabi. Pembatal ke-9. Sebagaimana Khadir atau Khidir bisa keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu maksudnya. Paham sini? Baik. Wa huwa yad'i fi nafsihi wa amsalihi, dan dia daupun orang-orang yang semisal dengannya mengklaim pada bahwa diri dia aulia Allah. Enggak tahu malu nih. Mereka adalah wali-wali Allah. Ya. Mereka mengklaim diri dia dan yang semisal dengannya. Ma'aku frihim fil batin bimaja'a bihi ar-rasul. Padahal di batin mereka, mereka mengkufuri syariat yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini nyata ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya masih menjelaskan perbedaan antara waliullah dengan wali setan. Ya. Allah menyebutkan bahwasanya wali-walinya yang beriman dan mereka bertakwa. Berimannya lahir batin. Enggak cukup beriman secara zahir aja, batinnya enggak seperti orang-orang munafik. Ya. Yang juga mempersaksikan Rasulullah SAW, orang munafik ini lahir aja, batinnya enggak. Ya, mendustakan. Tai barakallahu fikum. Kayak begini orang-orang sufi ini yang sesat. Ya tadhaharuna bi syahadati annahu Rasulullah, lakinnahum fil batin ya'taqiduna khilafa dzalik. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, mereka menampakkan aja, batinnya enggak. Di batinnya mengatakan, "Oi, kami ini orang khos. Wah, Rasulullah itu Nabi Muhammad untuk orang awam." Makanya mereka enggak mau sholat, mereka bebas melakukan apa-apa. Nah, karena di batin mereka seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Imma inadan wa imma jahlan. Ya, apakah karena memang menentang syariat yang dibawa oleh Nabi atau karena memang bodoh mereka ini? Ya. Ya, karena bodoh. Dan bodohnya ini la yu'dharun, enggak diudzur. Ya. Karena dia memungkinkan untuk bisa menghilangkan kebodohannya dengan belajar, dengan meninggalkan tarekat sesatnya. Ya. Tai barakallahu fikum. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Imma inadan ya, ma'al ilmi, padahal mereka tahu, au jahlan. Wahadal jahl la yu'dharu nabih. Dan kebodohan ini pun mereka tidak dibodoh, tidak diberi uzur. Li'annahu bi'imkani zawalihi bil ilmi, karena memungkinkan mereka bisa menghilangkan kebodohannya dengan belajar. Ya. Taib. Fahum la, ini kata Syekh Shalal Fauzan, fahum la yarawna al-ilma aslan. Fahum la yarawna al-ilma aslan wa yahtakiruna alladina yajlisuna li talab al-ilm. Ya. Mereka ini bahkan merendahkan orang-orang yang belajar. Mereka mengatakan, kita enggak butuh pada ilmu. Ilmu kami langsung dari Allah. Kalau ilmu kalian dari orang-orang yang mati. Haddatsana fulan, udah mati. Haddatsana fulan, udah mati. Dari Abu Hurairah, udah wafat. Ya, riwayat Imam Bukhari, udah meninggal. Bukhari, haddatsana fulan, ya si fulan udah mati. Kami dari yang maha hidup dan tidak mati, kata mereka. Dari Allah. Subhanallah. Hah? Sebagian orang sufi lagi enggak butuh kepada riwayat-riwayat imam. Ya, dia tetap berpangku pada hadis, tapi gimana? Saya mau mengamalkan hadis ini. Hadisnya palsu, Pak. Oh, ntar dulu, saya tidur ntar. Mimpi ketemu Rasulullah. Tanya langsung sama Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, hadisnya sahih. Sahih, nak. Wah, bangun. Sahih. Gimana? Kata Rasulullah sahih. Padahal hadisnya la asralahu. Tiba-tiba sahih. Enak benar. Ngapain Imam Bukhari menjelajah hampir berkeliling dunia demi mencari hadis, memeriksa hadis. Enak banget dia. Imam Ahmad sampai hampir berkeliling dunia mencari hadis. Jalan kaki. Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi. Capek-capek cari hadis sampai kelaparan. Sampai mau makan makan mentah, ikan mentah busuk lagi. Orang Jepang makan ikan mentah kering yang udah bersih, yang udah disteril. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah makan ikan mentah busuk lagi demi menutupi lapar kalau enggak mati. Nah, kenapa? Karena cari hadis. Enak benar dia tidur. Ini mazhabnya orang sufi. Dan ini benar. Menteri Agama yang lalu yang pernah dipenjara, doktor dari Universitas Timur Tengah di Saudi, Menteri Agama, pernah ngomong debat sama Ustadz Salafi. Dan ini sangat disayangkan, gak diingkari hal ini sama Ustadz Salafi itu. Dia bicara, ya, guru-guru saya kalau bertanya tentang sebuah hadis, mimpi ketemu langsung sama Rasulullah SAW. Terus membawakan kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga begitu. Mana ada Imam Syafi'i kayak begitu? Nah, ini dusta. Ya, dan ini nyatanya ada orang kayak begini. Ya, videonya masih ada di YouTube. Saya nonton sampai habis. Allahul musta'an. Kama anna katsiran minan nasara wal yahudi ya'taqiduna annahum awliya'ullah. Sebagaimana banyak dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani, mereka meyakini dari mereka adalah wali-wali Allah. Ya. Wali-wali Allah. Mereka meyakini. Nahnu awliya'ullah wa ahibba'u. Kami adalah wali abna'ullah wa ahibba'u. Anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, ini mereka meyakini di kulubihim, di kalbu mereka. Ya. Mereka mengatakan wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Mereka mengklaim diri mereka demikian. Ya, mentazkiyah diri sendiri. Ya. Bahkan kata orang Yahudi, innallaha faqir wa nahnu aghnia, na'udzubillah. Yadullahi maghlulah, kata mereka, kata orang Yahudi. Ya, maka mereka kufur semua. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka meyakini Muhammad Rasulullah di kalbu mereka. Mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal, ya, mengenal siapa? Anak-anak mereka sendiri tahu. Walakin yakulun namun mereka menyatakan innama ursila ila ghairi ahli kitab. Ya. Muhammad itu diutus untuk selain ahli kitab, untuk orang Arab. Ahli kitab enggak, kata mereka. Untuk orang Arab aja, untuk ummiyin. Nah, ini kufrun sharihun. Karena risalah Nabi umum untuk semua manusia. Allah berfirman ya qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Nabi, wahai manusia, aku adalah Rasulullah untuk kalian semua. Aku adalah Rasulullah untuk kalian semua. Tabarakallahu fikum. Bukan cuma untuk orang Arab. Ya. Tabarakallahu fikum. Sudah ada di kitab mereka. Mubasyirin bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu nama lain dari Rasulullah SAW. Termaktub di Injil. Ya. Baik. Wa annahu la yajibu alaina ittiba'uhu, kata Yahudi Nasrani. Enggak wajib bagi kita untuk mengikutinya. Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Li'annahu ursila ilaina rusulan qablah, karena telah diutus kepada kami para rasul sebelum beliau, sebelum Nabi Muhammad SAW. Telah diutus Musa, Isa, telah diturunkan Taurat, kita. Padahal di Taurat, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Ini di Taurat. Yang mereka mendapatinya, mendapati Nabi SAW tertulis. Di sisi mereka di Taurat ada. Di Injil, mubasyirin Nabi Rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ya, Zakir Naik pernah mengungkapkan hal ini. Dr. Zakir Naik, dengan hafalan yang luar biasa yang Allah berikan pada beliau, mengungkapkan nama Ahmad itu ada di Injil ini, ayat segini banget. Oh, pakai bahasa beliau. Five number six, segala macam lah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Fahaulai kulluhum kuffarun, maka mereka semua adalah kafir. Ya, ini bantah juga Quraisy Syihab yang mengatakan Yahudi Nasrani itu enggak bisa disebut kafir. Mereka ahlul kitab. Yang kafir itu, yang kulli ayyuhal kafirin itu penyembah berhala. Kalau Nasrani ya ahlul kitab, kata Quraisy Syihab. Di tafsirnya Adz-Dzulumat. Bukan Al-Misbah, Adz-Dzulumat. Ini keliru ya. Allah sudah tegaskan itu. Di Al-Qur'an banyak sekali mengenai hal ini. Ya. Innallaha wal masih ibn Maryam, kata mereka. Maka Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Orang Yahudi, orang Nasrani. Innalladziina kafaru min ahlil kitab, tuh. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin. Apakah ahlul kitab dan musyrikin? Nah, mau ke mana lagi tuh, Pak Quraisy Syihab? Nah, mau ke mana lagi dia ngeles? Dan ini yang dijadi dalil orang-orang liberal. Ma annahum ya'taqiduna fi ta'ifatihim. Padahal mereka meyakini di tengah kelompoknya annahum awliya'ullah. Mereka adalah wali-wali Allah. Mereka mengklaim demikian. Wa innama awliya'ullah. Padahal wali-wali Allah adalah alladzina wasafahumullahu ta'ala biwalayatihi. Ya, yaitu yang Allah telah sifati mereka dengan kewaliannya dalam firman-Nya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah ialah yang tidak ada ketakutan atas mereka. Tidak pula mereka bersedih dari keduniaan yang mereka tinggalkan, kata Syekh Shalih Fauzan, ini maknanya. Alladzina amanu, yaitu yang beriman lahiriah batin. Ya, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Mereka beramal takut akan azab Allah, takut kepada Allah. Baik, sampai sini dulu. Ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Di halaman berapa? Di buku antum. 39. Baik, wabillahi taufiq.